Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah Majlis Al-Anwar lil istighathah wa ta'alim, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin dalam keadaan sehat walafiah. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan barokahnya, sehingga tidaklah kita bubar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, langkah-langkah kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi keinginan dan tujuan kita diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masalah zikrul qalbi wa zikrul lisan, zikir di dalam hati dan juga zikir di lisan atau di mulut, dua masalah ini adalah dua hal yang tidak bisa untuk dipisahkan. Zikir hati tanpa diiringi dengan lisan itu baik, tapi masih kurang baik. Zikir lisan tanpa diiringi hati yang berzikir itu masih kurang baik. Yang paling baik adalah bagaimana mengondisikan lisan kita berzikir dan hati kita ikut berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik. Qala qadhi Iyad, thumma qala qadhi Iyad, lalu dikatakan pendapat dari salah satu tokoh agama ternama, seorang hakim yang adil di zamannya, qadhi Iyad, wa dzikrullah ta'ala darban. Beliau mengatakan zikir kepada Allah ini ada dua cara. Yang pertama, zikir dengan hati saja. Dan yang kedua adalah zikir dengan lisan. Beliau menerangkan adapun zikir dengan hati, wa dzikrul qalbi naw'an, zikir dengan hati itu ada dua macam. Jadi zikir itu asal-usulnya ada dua. Ada zikir dengan lisan, ada yang orang berzikir dengan hati. Sekarang diterangkan kalau zikir dengan hati itu pun masih dibagi menjadi dua. Ahaduhuma wa huwa arfa'ul adhkar wa ajalluha al-fikr fi azamatillahi ta'ala wa jalalih wa jabarutih. Untuk zikir di dalam hati yang bagian pertama dan ini paling tinggi, yaitu memikirkan fi 'azamatillahi ta'ala wa jalalihi wa azamati. Memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah. Memikirkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah paling besarnya zikir hati. Jadi paling besarnya tingkatan zikir itu adalah al-fikru fi azamatillah. Memikirkan tentang kemuliaan dan kebesarannya Allah. Ini kadang-kadang yang sering kita lupakan. Ulama berpendapat tafakkur sa'ah khair min ibadah alfisanah. Jika orang itu mau berpikir tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Allah, itu ibadah yang lebih mengungguli daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Tafakkur sa'ah khair min ibadah alfisanah. Mau mikir kebesarannya Allah 1 jam, itu kalau dibanding dengan orang yang beribadah 1000 tahun, ini masih mengungguli derajatnya di hadapan Allah. Orang yang memikirkan kebesaran Allah walaupun itu hanya 1 jam. Tapi dengan catatan, jangan sampai memikirkan Allah, jangan sampai memikirkan bagaimana Allah. Karena kalau pikiran kita ini tadi sudah masuk ke dalam alam-alam tafakkur fi azamatillah, masuk ke dalam lautan memikirkan kebesarannya Allah, yang perlu di warning, yang perlu diintrogasi dan dihati-hati terlebih dahulu, yaitu jangan sampai pernah akhirnya memikirkan zatnya Allah, karena akan menyebabkan kekufuran di dalam diri orang itu sendiri. Jangan pernah mikirkan zatnya Allah. Yang Anda pikirkan azamatillah, kebesaran dan kemuliaannya Allah. Saya kasih contoh. Lihat gunung. Boleh. Tamasya ke pegunungan. Indah, bagus. Kupingin ke Pandaan, Beb. Ada apa? Mau lihat peku ijonya pegunungan, boleh. Mau kepingin ke Batu, Beb. Ada apa? Katanya di sana ada apa tempat binatang-binatang itu loh. Taman safari, misalnya seperti itu. Atau Pandaan situ taman safari. Ngejak anak dan keluarga. Boleh enggak? Boleh. Berjalan-jalan, rekreasi, Beb. Lihat ke pantai. Bagaimana, Beb? Boleh. Dengan catatan, tidak ada kemaksiatan. Kalau di pantai itu banyak perempuan-perempuan keleleran, haram ikut tamasya di situ. Khawatir apa? Khawatir kiamat. Anda ibadah duduk di pantai dengan orang-orang yang buka-bukaan aurat, pas takdirnya kiamat, tenggelam Anda bersama mereka. Tapi kalau tidak, tempatnya kondisinya aman, boleh. Ke Banyu Biru, Beb. Ke Umbulan, Beb. Bagaimana hukumnya? Boleh. Bagus. Dengan catatan, tidak campur laki dan perempuan. Dahulu orang-orang tua kita terdahulu, para habaib Pasuruan, mereka itu kalau menghatamkan kitab di Umbulan, selamatan hatam kitab itu ke Umbulan. Berenang di situ mereka, menghatamkan kitab, ulama-ulama mereka. Tapi dengan catatan, dahulu enggak sama dengan sekarang, enggak campur begitu. Lain dengan zaman sekarang. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau hukumnya berenang bagaimana? Boleh, bagus, itu malah dianjurkan hukum berenang, berkuda dan lain sebagainya. Tapi ya lihat kondisi. Intinya saya tidak mau membahas masalah kondisi zaman sekarang. Anda lebih tahu. Kalau ada ikhtilat, ada kecampuran laki dan perempuan, ya wis iku berarti haram, enggak usah dibahas lagi di sini. Yang saya bahas, boleh enggak kalau kita ke pegunungan? Boleh enggak kita ke taman safari misalnya lihat binatang? Apakah itu tidak dhoya'ul umur? Apa itu bukan termasuk menghabis-habiskan waktu maka keterangannya kita lihat terlebih dahulu. Kalau Anda mengerti tentang syariatnya Allah, Anda mengerti tentang bagaimana bermuamalah kepada Allah, maka kepergian Anda, tamasya Anda bisa dihitung ibadah oleh Allah. Satu pesan dari guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, waktu saya mondok di Hadramut, beliau ngomong kepada saya waktu itu, ya Umar, wahai Umar, al-khasir summal khasir, sungguh orang yang rugi dan sungguh orang yang rugi, liman lam ya'rif mu'amalah ma'allah, orang yang tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan Allah. Artinya apa? Dimanapun kita ini bisa mengandung nilai ibadah. Lah ini loh, namanya tafakkur, yang dikatakan oleh ulama, tafakkur sa'akhir min alf ibadah alfisanah, memikirkan tentang keagungan Allah itu satu jam lebih baik mengungguli daripada orang yang beribadah seribu tahun. Kalau kita melihat binatang misalnya, jangan cuma takjub, jangan cuma heran, wah itu jerapah tinggi. Setelah melihat jerapah yang begitu tinggi, duduk sebentar, siapa yang ciptakan jerapah itu? Kalau kita bawa anak-anak kita lihat ikan lumba-lumba yang begitu indah, bisa loncat ke sana kemari, anak kita kagum, anak kita ajak mikir, subhanallah, nak, yang nyiptakan lumba-lumba itu yang hebat, siapa yang nyiptakan itu? Allah, kembali lagi kepada Allah. Ngelihat gunung begitu hijau, menjulang tinggi ke atas, anak kita terheran-heran, kita merasa tenang ada di tengah-tengah atau di pinggiran pegunungan, menikmati keadaan dan cuaca. Jangan cuma itu, tapi Anda pikir, subhanallah, yang nyiptakan gunung ini Allah, yang nyiptakan pohon ini Allah. Lihat burung, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Tafakkur, subhanallah, inilah keagungan Allah. Di situ Anda bisa bermuamalah kepada Allah. Di situ Anda bisa mendapatkan tingkat ibadah dan derajat yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan orang yang rugi adalah orang yang tidak mengerti bagaimana berhubungan dengan Allah. Pergi ke satu tempat yang dipikirkan cuma, wow, keren. Melihat ini dan itu, wow, begini ya, wow, begitu ya. Apa yang Anda hasilkan? Tidak ada. Anda rugi, tidak bisa berhubungan dengan Allah di setiap tempat yang Anda kunjungi. Padahal di situ adalah potensi-potensi yang mana Anda masih bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah. Bahkan di tempat rekreasi Anda, Anda bisa mengungguli orang-orang yang ibadahnya 1000 tahun. Ini yang perlu. Dan ini yang dimaksud bagian pertama daripada zikrul qalbi, zikir hati. Lho ya apa zikir hati? Ya dijak mikir itu tadi, hati ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memikirkan, yang pertama yaitu memikirkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagian zikir hati yang pertama. Zikir hati yang kedua yaitu memikirkan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, dan berhenti di tengah-tengah jika ada permasalahan yang kurang jelas hukumnya di hadapan orang yang tidak memahami hukum tersebut. Ini termasuk zikirnya hati, memikirkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Sholat misalnya, kita pikirkan sholat, bagaimana kita bisa sempurna di dalam sholat kita, bagaimana puasa kita bisa menjadi puasa yang betul-betul bernilai kepada Allah. Ini termasuk zikirnya hati, mikirkan apa yang diperintah oleh Allah. Dan yang kedua, memikirkan apa yang dilarang oleh Allah. Anda pikir apa yang dilarang oleh Allah, jangan sampai pernah Anda terjang. Jadi sinilah yang dinamakan insanul kamil. Manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa mengukur, mempunyai barometer di dalam kehidupan, mana yang baik harus dia lakukan dan mana yang jelek cepat dan segera harus ditinggalkan. Ini namanya manusia yang disebut dengan insanul kamil, manusia yang sempurna. Tapi kalau kita enggak berpikir terlebih dahulu, main terjang saja, ya la tandam ala mafat, maka jangan pernah kamu menyesal atas apa yang telah lewat daripada kamu, karena kamu tidak mau mikir, padahal kamu sudah diberikan oleh Allah akal dan pikiran. Kenapa kok tidak digunakan? Manusia itu yang betul adalah memikirkan terlebih dahulu baru mengucap. Manusia yang betul mikir dahulu baru berbuat. Itu baru manusia yang disebut dengan insanul kamil. Dan itu memikirkan itu termasuk golongan zikirnya hati yang bagian kedua. Jadi yang pertama tadi memikirkan tentang kebesarannya Allah dengan catatan jangan mikir zatnya Allah. Yang kedua zikir hati yaitu memikirkan apa yang menjadi perintah Allah, segera lakukanlah, dan apa yang menjadi larangan Allah, cepat tinggalkanlah, dan jika ada keraguan jangan diterjang. Iki apik ndak yo? Iki oleh ndak yo? Jangan diterjang sebelum Anda memastikan hukum yang tepat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ringkasan atau liputan tentang bagian pertama zikrul qalbi, zikirnya hati. Nanti masih ada uraian-uraian yang lebih panjang lagi. Cuma saya mau ngasih penjelasan sedikit lagi tambahan. Jangan memikirkan zatnya Allah. Yang tadi saya sebutkan itu mungkin perlu saya sampaikan. Mikir zatnya Allah itu ya apa sih, Beb? Mikir zatnya Allah itu ojo mikir Allah itu koyo opo. Itu yang gak boleh. Allah itu seperti apa ya? Gak boleh. Kalau memikirkan, oh ini ciptaannya Allah, itu mengungguli orang yang ibadah 1000 tahun. Kenapa? Anda dengan memikir itu tambah iman, para hadirin. Kalau sholat, Anda kadang-kadang gak yakin dengan Allah, sholatnya Anda tidak berbau sholat betul di hadapan Allah. Tapi kalau Anda sering memikir tentang kebesarannya Allah, Anda tambah mantap kepada Allah, tambah yakin kepada Allah. Kalau Anda sudah yakin dan Anda sudah mantap, maka disitulah ada yang dinamakan sambungan ilahiyah antara manusia dengan Tuhannya. Hah? Harus ada mantep. Obat itu kalau tidak mantep tidak bisa. Saya sakit pusing, cekat-cekot kepala saya, Allah pusing, pijet tidak hilang, dikeroi tidak hilang. Sama teman-teman dibelikan obat apa Mixagrip misalnya, ketok Mixagrip tambah cekot-cekot, Panadol Beb yang biru tambah cekot-cekot, ngelihat tok tambah pusing saya. Kasih Panadol merah Beb, belum tak minum sudah pusing tambah naik. Saya cuma ngomong satu kata, aku iki warasku ambek Paramek, tungono Paramek, santri saya beli Paramek, tak lihat tangannya keluar dari toko, tangannya megang Paramek, kepala ini sembuh, Pak. Ringan ke pusing saya ini. Apa? Mantep ya aku nemen ambek Paramek itu. Lebih begitu, dokter itu juga begitu. Dokter itu bagaimana? Wah, saya cocok di dokter itu. Padahal dokter ya hadahus. Ya wis yo iku dokter itu. Dan saling coba mencoba dokter itu. Sakit apa? Perut. Oh, tak kasih ini ya kamu ya. Coba ini. Takonono, Dok. Ini pasti waras enggak? Kok enggak waras tak antemi wani ya, Dok. Enggak pasti, Pak. Kenapa? Ini coba dulu. Nanti seminggu lagi ke sini ya. Seminggu lagi bagaimana? Tetap, Dok. Oh ya wis, kasih ini ya. Loh. Oh kok begitu dok, kenapa? Loh ya diraba, dicoba. Tapi kalau orang itu sudah mantep dengan dokter itu, iku pinter iku. Sing satu ini enggak, opo iku, iku lebih pinter. Padahal sama-sama sebetulnya, hanya saja yang membedakan kemantapan tadi itu. Ibadah juga begitu, kalau ibadah enggak mantep, enggak sip hasilnya ibadahnya. Cara memantapkan ibadah adalah dengan banyak memikirkan keagungan Allah. Jangan mikir Allah, kalau mikir Allah enggak tutup. Tapi kalau mau dijawab, Allah itu ada enggak, Beb? Ada. Seperti apa, Beb, Allah? Coba mikir Allah, nanti bisa keluar dari Islam. Tapi kalau Anda mau tanya, apa Habib buktinya kalau Allah itu ada? Walaupun Habib tidak melihat Allah, saya kasih bukti. Adanya sampean kan berarti ada yang nyiptakan sampean. Ada bapak dan ada ibu. Bapak ibu sampean tidak mungkin kan moro-moro muncul begitu. Pasti ada ayah dan ibu. Mbah, mbah ada buyut. Buyut ada terus dan lain sebagainya. Terus, terus, terus. Sampai mana nasab Anda? Coba diurut. Oleh terus, terus. Beb, ya, sampai Nabi Allah Adam. Tayyib, sampai Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam dari mana? Dari tanah. Lah, tanah bisa menjadi manusia. Ada yang buat enggak? Ada. Siapa yang buat itu? Allah. Mari titik, berarti Allah ada. Selesai urusannya Anda. Terjawab semuanya sudah. Ada Allah. Beb, ini mejanya yang dipakai Habib ini. Ini kun fayakun, moro-moro dadi dadiyo. Tidak mungkin, ini saya yakin ada tukangnya ini. Saya tidak perlu tahu tukangnya, tapi yakin ada tukangnya. Kenapa? Tidak mungkin ini moro-moro muncul, tidak mungkin ada yang membuat. Walaupun saya tidak tahu itu tukangnya, tapi saya yakin ini ada yang membuat meja ini. Itu tempat jam, saya yakin itu ada yang buat, mesti ono tukangnya. Walaupun saya tidak melihat tukangnya. Jadi kalau Anda ditanyai, eh masjid ini loh, koyok ngene, delok gubahnya masjid ini melengkung ke atas begitu. Iku kira-kira moro-moro ono apa ono tukang core biyen. Oh, ono sing ngecor iku. Percaya ndak kok nek kira-kira iku moro-moro gubah itu tahu-tahu moro-moro ada sendiri. Kling gubah. Percaya ndak? Oh, ndak percaya. Lek ono wong percaya, kalau ada orang percaya, gubah itu moro-moro kling ada sendiri, edan ndak kira-kira? Ya edan. Ya wis padha mbek iku. Padha mbek iku ndak ada mbek itu. Jadi kalau mau tanya, lha terus tukang yang buat gubah ini mana? Wah, ini repot. Mbo main grati, mbo dawe, mbo rejoso. Yang penting ada tukangnya. Anda enggak perlu bingung, yang penting ada. Begitu aja. Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Kalau Anda cari-cari ya apa Allah? Wah, nanti masuknya ke Mu'tazilah. Nanti masuknya ke ala apa ke itu aturan-aturan orang-orang yang berseberangan dengan kita memikirkan Allah. Di Quran itu beb ada beb. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ada tangan beb di Quran beb. Allah menyebut di Quran yadullah. Tangannya Allah. Oh berarti ada tangan, digambar tangan itu. Tangan itu digambar. Digabung dengan ayat-ayat yang lain, innallaha sami'un basir. Allah juga melihat dan juga mendengar. Wah, tambah jelas. Tulis, Allah ada tangan. Allah sami mendengar, Allah basir melihat. Yo, ono tangan, ono moto, ono kuping. Jelas kan kalau melihat mata, mendengar telinga. Digabung ayat-ayat tadi, jadikan paralel, disambung-sambung. Oh berarti Allah itu punya mata. Terus kalau mata gak jauh dengan telinga. Terus turun berarti ada pundak. Terus turun ada tangan. Sampingnya ada perut. Samping turun lagi ada mata. Turun ada hidung berarti. Gak tahu modelnya kayak apa. Yang jelas ada mulut ada. Turun berarti ada leher. Turun akhirnya digambarkan. Kalau sudah turun di bawah perut, na'udzubillah menggambarkan alat apa menggambarkan kelamin dan akan menentukan jenisnya Allah. Dan itu yang terjadi para hadirin. Masa ada sesuatu yang tidak berkelamin? Pasti berkelamin. Kalau enggak laki perempuan, kalau sudah sampai menjeniskan Allah, mensifati jenisnya Allah, apa enggak ngelamak iku kira-kira carane. Na'udzubillah min dzalik. Lah menggambarkan modelnya Allah itu saja sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat mukhalafatun. Enggak sama dengan yang baru. Manusia ini baru. Allah enggak sama dengan manusia. Kalau disamakan dengan manusia, Allah punya telinga, punya ini. Enggak disik. Memang Allah itu kalau dibilang sami mendengar, basir melihat, ya okelah. Tapi bagaimana Allah itu mendengar caranya? Bagaimana caranya Allah itu melihat? Yang jelas enggak sama dengan manusia. Enggak sama dengan seluruh makhluk. Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan yang lain-lainnya. Enggak sama Allah itu. Aja dipikir corone Allah ya apa modelnya Allah, enggak perlu. Loh, Beb, kalau mentakwili tangan tadi bagaimana, Beb? Kalau mata samiun basirun, ya sudah kita bisa terima. Kalau kalimat di Al-Qur'an yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangan mereka, apa, Beb, tafsirannya? Masa bisa dipelengkat-pelingkut lagi? Masa bisa ditekak-tekuk lagi? Oh, bukan ditekak-tekuk, Pak. Akalmu sing ketekuk. Akalnya yang mikir yang ketekuk. Kalau akal itu tidak ketekuk, ngaji. Kalau sudah ngaji, faham, lurus jadinya. Yang dimaksud tangan itu bukan bentuk tangannya Allah. Contoh gampang ini, wali kota Pasuruan ini ada di tangan siapa, Pak? Pasuruan bagian kota ini ada di tangannya siapa? Kalau Pasuruan bagian Kota Madya ada di tangan siapa, Pak? Bagian Kota Madya itu ada di tangannya siapa? Bupati. Begitu. Kota Madya itu di bupati. Oh, Kota Madya itu wali kota. Kalau kabupaten, bupati. Kalau Indonesia ini di tangannya siapa? Presiden. Berarti bayang no, Pak, tangannya Pak SBY ini se-Indonesia, Pak. Gede ini tangannya Pak SBY ini se-Indonesia ini, taplok ini apa? Ada di Indonesia ada tangannya Pak SBY. Tangannya Pak Haji Hasani wali kota Kota Pasuruan itu gede ini se-Pasuruan, Pak. Yo opo Haji Hasani ini, Pak? Tangannya siapa bupatinya? Gus Irsyad. Tangane gedene sak Kabupaten Kota Pasuruan. Yo opo sikile Gus Irsyad yo gedene, Pak? Wedhe berarti. Begitu aja. Oh, berarti tangan itu bukan ukuran, Beb. Bukan, itu kiasan. Kiasan apa? Yang menunjukkan arti kekuasaan. Pak Presiden Indonesia ada di tangan Pak Presiden. Artinya kekuasaan Indonesia ada di tangan Pak Presiden. Kekuasaan Pasuruan Kota ada di tangan Pak Wali Kota. Kekuasaan Kabupaten ada di tangan Pak Bupati. Arti menunjukkan kekuasaan, bukan menunjukkan bentuk. Tidak ada ceritanya Allah mensifati bentuknya Allah ada di dalam Al-Quran. Sudah, kiranya ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga menjadikan tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.